بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب الحادي عشر في صفة أبوابها وأنها ذات حلق. باب yang ke-11، keterangan tentang sifat pintu surga dan bahwasanya dia memiliki lingkaran, artinya kancing yang biasa dipakai untuk buka tutup pintu. Rawi Walid bin Muslim al-Khalid an al-Hasan mufattahatan lahum al-abwab. Ucapan Allah Azza wa Jalla mufattahatan lahum al-abwab, qala abwabun tura, yakni pintu-pintu surga yang terlihat. Artinya ahlul jannah terbuka bagi mereka pintu surga sebelum mereka memasukinya dan setelah mereka memasukinya tidak akan tertutup, yakni turah, dan dapat dilihat. Wadzakara aydhan wa dzukira aydhan an Khalid an Qatadah faqala abwabun yura zahiruha min batiniha wa batiluha min zahiriha تتكلم وتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها إن فتيه إن غلق. معنى dan juga disebutkan dari Khalid Qatadah bahwasanya makna mufattahatan lahum al-abwab, ini makna yang kedua. Makna yang pertama mufattahatan lahum al-abwab abwabun tura, yakni pintunya terbuka. Makna yang kedua adalah abwabun yura zahiruha min batinha, maknanya adalah pintunya tetap tertutup namun pintunya adalah terbuat dari kaca yang bening sehingga dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Tatakallam wa tukallim, bisa berbicara dan juga bisa diajak bicara. Wa tafhamu ma yuqal lah, dan juga dapat memahami ucapan orang. In fatihi wa in ghaliq, terbukalah engkau dan tertutuplah engkau. Zahirul ayat mufattahatan lahum al-abwab, selesai, terbuka bagi mereka pintu surga. Wa qala Abu Syekh anba'ana Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Qaisi أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا أحمد ابن أبي الحوالي أنبأنا عبد الله بن غياث عن الفزاري قال لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب. Perkara gaib disampaikan oleh Al-Fazari sehingga dikatakan oleh para ulama dhaif, karena ini adalah alam gaib yang tidak mungkin diambil kecuali dari Al-Qur'an atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau likulli mu'minin fil jannati arba'atu abwab, bagi setiap mukmin di dalam surga ada 4 pintu khusus untuk dia. فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة. Satu pintu adalah pintu untuk masuk para penziarah dia dari malaikat-malaikat Allah. وباب يدخل منه أزواجه من الحور العين. Pintu yang berikutnya adalah pintu khusus masuknya istri-istri dia dari bidadari-bidadari surga. Wababun muqaffalun fi ma bainahu wa baina ahli an-nar. Dan pintu yang ketiga adalah pintu yang tertutup antara dia dengan ahli an-nar. Yaftahuhu idza syaa yanzuru ilaihim lita'zuma an-ni'matu 'alaihi. Kapan dia ingin membuka pintu tersebut, dia bisa membukanya untuk menyaksikan azab neraka, untuk menyaksikan orang-orang sombong di dunia yang disiksa di dalam neraka, sehingga dengan itu dia merasakan betapa besarnya nikmat Allah pada dirinya, dimasukkannya dia di dalam surga dan diselamatkannya dari azab neraka. Pintu khusus, dan dia tertutup antara dia dengan ahlun nar, namun suatu saat dia bisa membukanya, dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam neraka, dia bisa menyaksikan ahlun nar, sehingga dengan itu dia akan merasakan syukur, merasakan betapa besarnya pemberian Allah azza wa jalla pada dirinya. Wababun fima bainahu wa baina daris salam yadkhulu minhu ala rabbihi in syaa idza syaa. Dan yang keempat adalah pintu antara dia dengan darussalam, pintu ruangan kamar dia dengan darussalam yakni surga. Dan dia pintu tersebut khusus dipakai untuk keluar atau untuk pergi. Yadkhulu minhu ala rabbihi idza syaa, untuk melihat dan menemui Rabbnya kapan dia menghendaki. Waqad rawa Suhail, empat pintu kata Al-Fazari yang disiapkan oleh setiap mukmin. Sebagiannya memang ada nasnya, seperti seorang ahli jannah dapat melihat azab ahli nar di dalam Al-Qur'an Karim ada. Di dalam Al-Qur'an Karim ada qala waqad rawa Suhail Ibn Abi Salih, bahkan ahli nar pun sempat meminta dari ahli jannah, an afidhu alaina min al-ma, meminta supaya diteteskan dari air surga walaupun satu tetes. Ahli jannah juga sempat bertanya kepada ahli nar, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin walam nakum nutu'imul miskin. Selanjutnya kata beliau, waqad rawa Suhail bin Abi Salih an Ziyad an-Namiri an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man ya'khudhu bi halqati babil jannah wa la tar. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mudha'ifah. Aku adalah orang yang pertama kali memegang lingkaran kancing pintu surga atau kunci pintu surga, dan ini bukan untuk bersombong, tetapi ini adalah keutamaan. Wa fi hadithi syafa'at al-tawil min riwayat Ibn Uyainah an Ali ibn Zaid an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhudh bi halqati babil jannati fa uqa'qiruha. Maka di dalam hadis syafaat yang panjang dari riwayat Ibn Uyainah dari Ali ibn Zaid dari Anas bin Malik, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pun kemudian memegang lingkaran kunci pintu surga, fauqa'qiruha, dan aku menggerakkannya. Wa hadza sharihun, dan hadis ini sangat jelas, fi annaha halqatun hissiyyatun tuharrak wa tuqa'qa, bahwa lingkaran kunci surga adalah lingkaran yang bisa dilihat, yang dapat digerakkan atau didorong. Wa rasulana nabiyyana Abi Hurairah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhudh bi halqatin bihalqati babil jannah fayu'dan li. Aku pun kemudian memegang lingkaran pintu surga dan Allah mengizinkan kepadaku untuk membukanya. Wa yudzkaru an Ali radhiyallahu anhu man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin 100 marrah kana amalan min al-faqr wa min wahshati al-qabr wastajlaba bihi al-ghina wastajlaba bihi al-ghina wastaqra'a bihi bab al-jannah. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Dhaif dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang berkata di dalam satu harinya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran dan dia akan aman dari kengerian di alam kubur dan dia akan mendapatkan kekayaan dan kesukupan dan akan terketuk pintu surga dengan kalimat yang dia ucapkan ini. Fa al-hasib barakallahu fikum, bahwa sifat pintu surga barakallahu fikum laha halqah, ada kuncinya yang berbentuk lingkaran yang dapat digerakkan dan didorong, dan yang pertama kali menggerakkan dan mendorongnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ucapan dari Imam Al-Muzani bahwa setiap mukmin ada 4 pintu yang dikhususkan oleh Allah azza wa jalla untuknya di dalam surga. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana min ahli al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min an-nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.